taulah nafasku, juga jantungku. Engkaulah hatiku dan juga jiwaku. Aku mau hidup denganmu, aku mau mati pun karenamu. Aku mau di sisa waktuku bersamamu. Senyumku, juga tawaku. Kaulah damaiku, juga bahagiaku. Engkaulah teduhku, tempatku bernaung. Aku mau hidup dengan bersamamu. Kau yang selalu setia menemaniku, meresapkan harumnya cinta di hatiku. Kau yang menyayangiku setulus.